wajahnya pula sering di hati. Sungguhnya di kau serba sederhana, tapi bagiku kau cukup sempurna. Terasa bagaikan baru semalam saat-saat pertemuan, menyembunyikan debar di balik senyum dalam hati butik cinta mengumpul. Orang engkau insan biasa bagi diriku.